بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس. Jawaban atas hujah-hujah ahlul waswas. Amma qauluhum, adapun terkait dengan ucapan mereka, inna ma naf'aluhu ihtiyatan la waswasan, sungguh apa yang kami lakukan merupakan sikap kehati-hatian, bukan was-was. Kulna, maka kita katakan, summuhu masyi'tum, silahkan kalian menamai semau kalian. Fanahnu nas'alukum, maka kami akan bertanya kepada kalian, hal huwa muwafiq li fi'li Rasulillah sallallahu wa amrih wa ma kana alaihi ashabuh au mukhalif. Apa yang kalian lakukan, apakah itu mencocoki perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam, mencocoki perintah Rasul alaihi salatu wassalam, mencocoki apa yang para sahabat berada di atasnya, atau apa yang kalian lakukan menyelisih itu semua? Fa in za'amtum annahu muwafiq fa buhtun wa kadhibun sarih, maka kalau kalian menganggap, meyakini itu mencocoki, maka sungguh itu merupakan kebohongan, merupakan kedustaan yang nyata. Faidan labud minal ikrar bi adami muwafaqatihi wa annahu mukhalif lahu, maka merupakan sebuah kepastian adanya pengakuan bahwasanya apa yang kalian lakukan tidak mencocoki itu semua. Apa yang kalian lakukan menyelisih itu semua. Fala yang fa'ukum tasmiyatu dhalika ihtiyaton, maka tidak akan bermanfaat bagi kalian penamaan yang kalian lakukan terhadap perbuatan-perbuatan kalian sebagai sebuah kehati-hatian. Wa hadha nadhir man irtakaba mahdhuran wa samahu bighairi ismi, maka ini sama sebagaimana seseorang yang melakukan apa yang terlarang dan dia menamai perbuatan itu dengan selain namanya. Kama yasmil khamar bi ghairi ismiha, sebagaimana dia menamai khamar tidak dengan namanya. War riba mu'amalah, sebagaimana dia menamai riba sebagai bentuk muamalah. wa tahlil alladhi la'ana Rasulullah SAW fa'ilahu nikahan. Sebagaimana dia menamai tahlil yang itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Pelakunya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah pernikahan. Tahlil. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya. Dengan tujuan agar suami pertama itu bisa menikahi kembali setelah dia ceraikan. Ini tahlil. Pelakunya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka sugita perkara yang haram walaupun orang menamakan itu pernikahan. Wa naqrus salah alladhi akhbara Rasulullah SAW anna fa'ilahu lam yusalli wa annahu la tuzzihi salatuhu wa la yaqbalaha Allah ta'ala minhu tahfifan. Demikian pula naqrus salah, salat seperti ayam yang matuk. Di mana Rasul Adi Salatu Wasallam mengkhabarkan bahwasanya pelaku perbuatan ini, orang yang sholat seperti ini, maka sungguh dia belum sholat. Tidak diterima sholatnya. Allah tidak menerima sholatnya. Bagaimana mereka menamai perbuatan itu sebuah takhfifan, dinamai sebagai suatu bentuk usaha untuk meringankan sholat. Fahakada tasmiyatu ghulu fid din wa tanattu ihtiyatan. Maka demikian pula sikap berlebih-lebihan dalam agama ini, sikap memberat-beratkan diri, mempersulit diri dalam agama ini, kemudian mereka namai sebagai sikap kehati-hatian. Wa yambagi ayu'lam anal ihtiyat alladhi yanfa'u sahibahu wa yushibuhu Allah wa yuthibuhu Allah alaihi al-ikhtiyat fi muwafaqati sunnah wa tarki mukhalafatiha. Dan sudah semestinya untuk diketahui bahwasannya sikap berhati-hati, bahwasannya kehati-hatian yang itu akan bermanfaat bagi pelakunya. Sikap kehati-hatian yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atasnya. Ada kehati-hatian di dalam mencocoki sunnah dan meninggalkan sikap menyelisih sunnah. Fal ikhtiyat, kullul ikhtiyat fi dhalik. Maka kehati-hatian, semua sikap kehati-hatian adalah dalam perkara ini. Wa illa fama ihtata li nafsih man kharaja ani sunnah. Maka tidak ada sikap berhati-hati dari orang yang keluar dari sunnah. Bal taraka haqiqatal ihtiyat fi dhalik. Bahkan orang yang keluar dari sunnah, hakikatnya dia meninggalkan kehati-hatian itu sendiri, walaupun dia menamai itu sebagai sebuah sikap kehati-hatian. Wa kadzalika al-mutasarri'un ila wuku'i talaq fi mawaridun niza' alladhi ikhtalafa fihi al-a'immah. Demikian pula mereka-mereka yang tergesa-gesa untuk menyatakan jatuhnya talak pada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, oleh para imam, katalakil mukrah, misalnya seperti talak dalam keadaan terpaksa, watalakis sekran, talak dalam keadaan mabuk, Wa jam'u tsalats, atau mengumpulkan sekaligus tiga talak dalam satu waktu. Wa talak bimujarati niyah, atau jatuh talak sekedar dengan adanya niat. Wa talakun mu'ajjal, demikian pula talak yang telah disepakati jatuh temponya. Al-ma'lum maji'u ajaluh, dikatakan jatuh talak ketika sudah diketahui tiba jatuh temponya. Wal yamin bitalak, atau jatuh talak dengan bersumpah dengan talak. Wa ghiridhalik bima nunazi' fihi al-ulama, dan permasalahan-permasalahan yang lain dari permasalahan-permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ida auqa'ahul mufti taqlidan bighairi burhan, ketika ada seorang mufti yang menyatakan jatuh talak dan itu dia lakukan sekedar taklid tanpa bukti, tanpa dalil. Waqal, dan dia mengatakan dzalika ihtiyat lil furuj, ini semua dalam rangka berhati-hati terkait dengan masalah farji. Faqad taraka makna al ihtiyat, maka sungguh mufti yang seperti ini telah meninggalkan makna kehati-hatian itu sendiri. Fa innahu yuharrimul farja ala hadha, karena dengan fatwanya itu berarti dia telah mengharamkan farji. Wa yubihuhu li ghairihi, dan dia memubahkan, menghalalkan farji itu bagi selainnya. Dia mengharamkan dari suaminya, dia mengharamkan atas suaminya, dan dia menghalalkan bagi orang lain. Fa'ainal ihtiyat hahuna, maka di mana letak kehati-hatian dalam fatwa ini? Bal lau abqahu ala halih hatta tajma'al ummah ala tahrimihi, bahkan seandainya dia membiarkan tetap dalam keadaannya hingga umat ini sepakat atas keharamannya. Wa ikhraju amman huwa halalul lahu, dan mengeluarkan dari orang yang sesungguhnya dihalalkan baginya. Aw ya'ti burhan minallah wa rasuli ala dalik, atau telah datang burhan dari Allah, dari Rasulnya atas hal itu. Lakana qad amila bil ihtiyat, maka sungguh dia telah berbuat, beramal dengan kehati-hatian. Wa nassa ala mithli dalik al-imam Ahmad fi talaqis saqrat, dan sungguh Imam Ahmad beliau telah menaskan atas yang semisal ini terkait dengan talak dalam keadaan mabuk. Faqala fi riwayah Abi Talib, maka Imam Ahmad berkata sebagaimana dalam riwayat Abi Talib, walladhi la ya'mur bitalak fa innama ata khislah wahidah, orang yang tidak memerintahkan talak maka sungguh dia telah mendatangi satu perkara. Walladhi ya'mur bitalak faqad ata khislatain, adapun yang memerintahkan talak maka sungguh dia telah mendatangi dua perkara. Haramahullah alaih wa ahallaha li ghairih, yaitu dia telah mengharamkan farji itu atas orang yang dihalalkan oleh Allah, dan dia menghalalkan farji itu bagi selainnya. Fahada khairu min hada, maka tentunya yang itu lebih baik daripada yang ini. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة. Maka tidak mungkin orang akan bisa bersikap berhati-hati dalam permasalahan talak ini kecuali pada perkara-perkara yang umat ini telah sepakat. Au kana hunaka nas anillahi wa rasulih yajib al-masir ilaihi. Atau di sana memang ada nas dari Allah, dari Rasulnya, yang orang memang wajib untuk berjalan di atasnya. Qala syekhuna, berkata syekh kami, wal ihtiyat hasan. Sikap berhati-hati, kehati-hatian itu baik. Ma lam yufdi bi sahibihi ila mukhalafati sunnah. Selama itu tidak menjerumuskan pelakunya pada penyelisian terhadap sunnah. Faida afdha ila dzalik fal ihtiyat tarku hadzal ihtiyat. Maka kalau itu menjerumuskan pada penyelisian terhadap sunnah, maka sikap berhati-hati adalah meninggalkan kehati-hatian itu. Wa bihadza, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, maka dengan ini kharajal jawab an ihtijajihim bi qouli sallam man taraka syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dengan ini telah keluar jawaban bagi hujah mereka dengan membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man taraka syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya, telah menjaga kehormatannya. Wa qawlihi, demikian pula dibawakannya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat dirimu ragu menuju pada apa yang tidak membuat dirimu ragu. Wa qawlihi, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-ithmu mahaka fi sadrik. Dosa yaitu sesuatu yang mengganjal di dalam dadamu. Fahada kulluh min aqwal hujaj ala butlanil waswas. Maka ini semua merupakan hujah yang paling kuat untuk menunjukkan batilnya waswas. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang mereka bawakan sebagai hujah atas sikap was-was mereka yang mereka bahasakan ihtiyat, sungguh itu merupakan hujah yang paling kuat, justru merupakan hujah yang paling kuat untuk menunjukkan batilnya was-was itu. Fa'inna syubuhat, mari coba perhatikan. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah ta'ala, maka sungguh yang dinamai syubhat, yang disebut syubhat, ma yastabihu fihi al-haq bil batil, yaitu perkara-perkara yang di dalamnya samar rancu antara kebenaran dengan kebatilan, wal halal wal haram, antara yang halal dengan yang haram, ala wajhin la yakunu fihi dalil ala ahadil janibain, yaitu dari sisi tidak adanya dalil dalam permasalahan ini yang akan menguatkan salah satu sisi. Au tata'arad al-amaran indahu, atau terpaparkan di hadapan dia dua tanda. Fala yatarajjah fi dhannihi ahadaha ihdaha Akan tapi di sisinya tidak nampak mana yang rajih dari keduanya. Fayastabihu alaihi hada bihada. Maka menjadi samar bagi dia antara yang ini dengan yang itu. Ini yang dimaksud dengan syubhat. Fa'arsadahu an-nabiyyu sallam ila tarkil mutasya mustabih wal udul ila al-wadihul jali. Maka Nabi alaihi salatu wasallam membimbingkan untuk meninggalkan yang samar ini dan berpaling menuju pada perkara-perkara yang jelas, yang gamblang. Wa ma'lum anna ghayyatul waswas ayastabiha ala sahibihi hal huwa ta'ah wa kurbah am ma'siyah wa bid'ah. Dan suatu perkara yang diketahui, yang paling baik dari was-was, yaitu terjadi kesamaran atas pelakunya. Yang dia lakukan ini ada ketaatan, perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, atau ini kemaksiatan dan kebid'ahan. Hada ahsan ahwalihi. Ini keadaan terbaiknya. Keadaan terbaik dari mereka-mereka yang terkena was-was, yang memperturutkan was-was. Wal wadihul jali wa ittiba tariqi Rasulillah sallam wa masannahu lil ummah qaulan wa amalan. Dan perkara yang jelas, yang gamblang, yaitu mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti apa yang beliau sunnahkan bagi umat ini, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Faman arada tarkasyubuhat adala an dhalikal mutasyabih dhalikal mustabih ila hadal wadih. Maka barang siapa yang ingin meninggalkan syubhat, semestinya dia itu berpaling dari perkara-perkara yang samar tadi menuju kepada perkara-perkara yang jelas. Fakaifa wala syubhah bihamdillah huna. Ini perkara terbaiknya. Lalu bagaimana? Sementara sesungguhnya tidak ada kesamaran. Alhamdulillah, di sana, di sini, tidak ada kesamaran sama sekali. It qad bayanat bisunnah annahu tanattu' wa ghulu. Karena sunnah telah menjelaskan apa yang mereka lakukan adalah sikap tanattu' dan sikap ghulu. Sikap terlalu memberat-beratkan diri, mempersulit diri, dan berlebih-lebihan. Fal masir ilaihi tarkul sunnah. Maka tetap bersikap, tetap berbuat sebagaimana yang dia lakukan, sungguh itu merupakan sikap meninggalkan sunnah. Wa akhdhu bil bid'ah. Dan sungguh dia lebih mengambil, lebih memilih kebid'ahan. Wa tarkal lima yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah. Dan berarti dia telah meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhada bimma yakrahuhu wa yabghiduhu. Wa yabghiduhu. Dan dia lebih mengambil, lebih memilih apa yang tidak disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Wala yataqarrab bihi ilaihi albattah. Maka tentunya perbuatan mereka itu, sikap mereka itu tidak akan bisa mendekatkan diri mereka sedikitpun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu la yataqarrab ilaihi illa bima syara. Karena sungguh tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. La bima yahwah al-abdu wa yaf'aluhu min tilqa'i nafsih. Tidak dengan selera seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu dengan apa yang Allah syariatkan. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan selera daripada seorang hamba. Fahada huwalladhi yuhikuka fis sadr wa yataraddad fil qalb wa huwa jawazul qulub. Hawazul qulub. Maka apa yang menganjal di dalam dada? Apa yang membuat kalbu itu bimbang? Maka sungguh itu semua ada merupakan kelemahan kalbu. Itu semua ada kelemahan kalbu. Bukan kemudian jadikan ukuran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Ala fuminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.